Bolehkah seorang wanita menulis status di status WA tentang kisah pribadi rumah tangganya yang romantis? Menulis kelebihan suaminya yang Masya Allah begini dan begini. Alasan memajang status seperti ini supaya teman-teman lainnya dapat mengambil ibroh dari kisahnya. Wanita tersebut menulis statusnya kalau dia yang baca statusnya adalah para wanita soleha. Jadi tidak boleh suzon. Kalau enggak suka jangan dibaca, dilewati saja. Mohon nasihatnya Ustaz. Wa jazakumul khairan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang zaman global ini, zaman medsos ini banyak perkara-perkara baru. Jadi yang tidak pernah terjadi di zaman para salaf, tidak pernah terjadi di zaman para ulama. Seorang tidak boleh menceritakan tentang apa yang dilakukan dengan suaminya, sebagaimana suami juga tidak boleh menceritakan apa yang dilakukan dengan istrinya. Apalagi menceritakan kehebatan suaminya atau suaminya menceritakan kehebatan istrinya dan sebagainya. Ini sama sekali perkara yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk seperti itu. Apalagi menggambarkan sifat-sifatnya. Istri saya itu lembut, penyayang, begini, begitu. Apalagi menggambarkan tentang tubuhnya. Makin haram barakallahu fikum. Ibrah dari Quran dan Sunnah, ibrah dari kisah salaful ummah, ibrah kita ambil dari mereka-mereka para salihin, dari mereka-mereka yang Masya Allah berada di atas ilmu dan amal sekaligus, dan di masa-masa yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Barakallahu fikum. Apa riwayatnya kita bacakan, itu ibrah. Kalau tidak cukup Quran dan Sunnah sebagai ibrah, maka Allah salama wal afiyah, dari mana lagi dia akan mendapatkan ibrah? Ikhwani fiddin a'azzakumullah, jangan menceritakan rumah tangga baik ataupun buruk di dalam status-status WA dan sejenisnya, Facebook dan lain-lainnya. Jangan. Aib, enggak pantas. Yang baik-baik gak pantas karena khawatir ada orang lain yang senang dengan istrimu dan kau pasti cemburu. Atau ada orang-orang lain, wanita lain yang senang dengan suamimu dan kau pasti cemburu. Dan itu normal. Kenapa kau ceritakan suamimu? Orang lain akan senang, wanita-wanita akan berharap kalau saya bisa jadi istri keduanya atau ketiganya atau keempatnya. Atau naudzubillah min dzalik, lebih jelek dari itu. Barakallahu fiikum. Demikian pula kalau kisahnya kisah jelek, lebih parah lagi. Ini saya ingatkan kepada beberapa para wanita, para istri, justru mengeluhkan suaminya di statusnya. Astagfirullah, ini lebih parah lagi. Yang tadi parah, ini juga lebih parah. Menceritakan kejelekan-kejelekan suaminya. Barakallahu fiikum. Nasallahu taufiq wal afiyah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa-dosa dan penyimpangan. Kita ingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka para istri itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Apa maknanya pakaian? Menutupi. Apa fungsinya pakaian? Menutupi aib-aibnya, melindungi dan seterusnya. Barakallahu fikum.